setengah juta saja. Aku melamar dia. Selama 2 tahun ku kumpulkan uangku. Tapi di malam pertama betapa kecewanya, karena si dia gadis bukan perawan. Gadis bukan gadis.